buku-buku janduk ni. Setelah mayat ditanam ke bumi, kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkoyakkan kain. Ayat nah, tulis mengkoyakkan kain, bahasa kita ambil mudah-mudah kata buka lah dek. Selok buka tengok kain putih mayat tu, kain kafir tu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat, Rasulullah tengok mayat tu tidak mempunyai janggut. Tengok-tengok mayat tak ada janggut. Ah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mayat bukan daripada umatku. Ah. Lepas tu adakah, ha, ni kena bahajak pada satu, kena cari hadis. Tapi dia mau tulis ni tak rayak tepat molek. Nah, sepatutnya kalau dia mau boleh ni rayak tepat molek supaya murajaah tengok. Nah, ha, lepas tu cari tengok dan pula hadis macam mana. Ha, kita fardu gi sebelum pada kita pertama cari dapati bertemunya. Ha, mana tengok sini, ini mayat bukan daripada umatku. Ha, dia kata gitu. Ini mayat bukan daripada umatku. Rasulullah kejap dia kata, ini mayat bukan daripada umatku. Nak tu ya lah. Pasal kita nak ambil dalil situ, kata orang tak ada janguk ni bukan umat. Ah, kena ke tak ambil lagu tu? Ah, ni punah kain ni. Kalau kain baju punah ni, dia tak boleh kau tukar berjahat tak kerti ni. Hacur kain ya. Jahat tak ada. Tak gitu kan? Punah habis kain tiga lo. Ha, itu dia. Tak gitu kan? Ha, berarti orang istimbak hukumnya semula pula tu. Ha, pun kata, ha, pas pula dia Nabi, dia bukan apa dia. Dia kanah itu dia tanda situ. Dia kanah orang yang penama ni, orang yang bukan umat Nabi daripada orang munafik, tengah dia tanda-tanda. Pas Nabi dia kecek dengan wahyu daripada Allah, dia tahu bagai siri. Ah, ha, dia tak tahu bagai siri. Hanya ha, gini-gini semua kena hak pasal hangat juga Allah. Ah, ha, tak boleh gaduh ni. Kalau semua tadi kena penama ni tengok dari segi perbincangan. Ha, ulama pula tentang hadis tentang apa lagi tu. Pas pula kita maklum bahawasanya ada ada percara ebak nama ni bak janggut ni bukan ijmak sekali. Ah, ha, tak susah lah dia. Pak tak ada janggut tu. Tapi abuknya kata ha janggut kita tak ada janggut dah tu kan. Ha, tu dia. Ha, itulah. Ya kita jangan pekecek tua arum. Ya tak leh. Dia kalau nak pekecek agama semua, jangan pekecek tua arum. Tua arum tak leh lah. Makan diri kelih. Ulama lebih pada kita lagi. Ya kecek tua dalih. Dia tak ada kecek tua arum pun kita. Kita ada kita, kita ada janggut. Kita ada janggut nguku. Nyahanlah weh. Tu arum dia panggil. Tu dia. Pak kadang-kadang kita tak boleh taruh dah kita kan. Ha, apa tengok tu. Dia kada Imam Syafi'i, dia dak cabut bulu ketiak. Satu hari dia dak guting. Bermalak anak murid dia masuk, dia tengah dak guting bulu ketiak. Ha, dia takut dia marah dak Imam Syafi'i, orang tahu dengan sunnah orang pendapat fuqaha. Boleh ambil hukum daripada fiqh hadis sendiri, orang tahu semua kata sunat cabut bulu ketiak. Dia apa kata sunnah tu cabut bulu ketiak dah dia dak guting. Jadi tak kena dah tu dengan radak dia tu. Orang lain tak apa, kita kata hamadan lah. Nak buat macam mana pun radak dia kata tengok tak boleh dah. Dia pun takut keliru. Dia kata aku tahu jadah dia dulu. Aku tahu bahawa sunnah cabut ulu dia. Tapi aku pedih. Aku cabut. Aku kuting. Itu ha. Ha. Tu kenapa ada tu? Kerana radak dia ni orang tengok dia buat gitu pun menyalah. Itu teruk dah. Kalau orang lain buat kerja tak apa, sebab apa dia, dia tak boleh dah. Ya, agak ada agak besarnya tak boleh. Kenapa nak keliru ke dia royak lah. Bila royak tu juga takut dia keliru je. Ya. Dan no imam buat gini. Ya. Sedangkan oh, imam ni contoh orang kan. Ha, dia royak dulu. Aku tahu kata sunnahnya cabut. Tapi aku pedih dia. Ya. Aku tak tersobar dengan sakit lalu tu gugutinya. Ya. Ha, faham tak? Ha, ni pasal-pasal. Ha, habis ingat Allah ya rahmat untuk dalam. Dia ya, tak ada yang tu. Untuk dalam yang licin. Tak ada apa. Nah. Ha, lepas tu dia satu kali dia duk dia berahi dengan baju tok ni. Orang lain guru lain kurang. Ha, dia duk berat. Ai tahu apa tahu ni boleh pakai baju tok belaka. Oh, dia duk berat tu. Pada awak Allah yarham. Paham dia. Ha, Dia tahu kuduk gaduh baju tu. No, tak ada sunnah ni. Janggup sungguh sunnah. Aku tak boleh tahu. Kata ya selalu dah yang ngaku. Ha, ni orang betul ni. Masya Allah. Ya kecek tu baiknya. Nah hati suci. Tu dia orang yang kata. Nduk gaduh dengan baju tu. Kata. Hak ni sungguh dia tu. Janggup ni ada juga sunnah-sunnah. Aku tak boleh tahu. Kata. Lalu dah dia. Memang mengaku serta mengutuk. Ha, ya orang-orang. Orang aling. Ya kecek dia deh. Ha, apa hukusan lagi Allah ya rahmat dalam dengan Tok Munggu tu. Tok Munggu bila Tok Lala jepuk mari rumah dia, mu nak jadi rokok aku. Mana mana beli tak ada rokok Tok Munggu tak leh. Apa tu bila dia jepuk, ha? Mu tidak tersah mari rumah perang tak isap rokok. Allah ya rahmat pun isap. Isap sikit. Oh dia orang tak biasa pening haram atas aku ya tu. Ha tengok tu. Haram atas dia kan dia punya isap, dia isap juga kerana saya tu. Oh meru'ah orang okay. Tak pergi rumah tak sedap pak sama lagi. Isak isak haram atas aku. Ayah hukum haram atas dia. Tu munggu wajib. Ha sahabat itu baik isak baik ngajar isak kau dulu. Oh tak ngajar. Ngajar sudah sebuah cucu. Isak-isak tak. Ha supaya Allah yarham ayah dia kita. Dia tak nak nak tahu kata dia demi hilal dia demi nak tahu kata dia kebah demi tak ada nak tanya. Boya isak kau hilal. Sahabat nasi nak makan tak boleh lagi kau boleh dah. Ya, ya nakal-nakal itu. Habis kita tanya lah mana ya itu rokok ni. Oh, tak ada dia serga. Ingat itu bila kata Isak. Ha, kena berlaku lah demo. Orang pandai ni pergi kena. Tak ada ke? Ha, apa kita nak kena tiru pada demo tak boleh tak ada dengan orang power kita ni. Ha, itulah nak ayat tu benar-benar lagu ni. Jangan kita turut arung. Rusak dalam masyarakat. Kita panggil. Bah pula dari segi hikmatnya, hikmat orang yang hakim sungguh tu, kita meluahkan untuk orang lain, sepi untuk diri. Dia dia dek.